Ada Andi C. Andi C. Buat anak semuanya. Iki masih tetap di sini iya. Untuk Pas Boy, Boyolali, Pas Sopati, Boyolali.